Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني رحمكم الله، الحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita kembali untuk bermajlis pada malam hari ini, melanjutkan pembahasan Fathul Majid, cara kita bertauhid pada bab al-iman. Min al-iman billahi as-sabru ala aqdarillah, termasuk keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bersabar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya kesabaran itu ada tiga macam: sabar di dalam menjalankan perintah Allah, dan inilah tingkat kesabaran yang paling tinggi, yaitu bersabar dari menjalankan perintah. Kemudian sabar dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Tingkatan kedua, setelah sabar dalam taat kepada Allah, yang ketiga adalah sabar terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala berupa musibah, dan inilah tingkatan sabar yang paling rendah, karena tingkat kesabaran pada perkara yang ketiga ini memang tidak ada kemampuan dan tidak ada ikhtiar pilihan bagi manusia padanya. Namanya musibah, tidak bisa ditolak. Adapun sabar yang pertama dan kedua ini, manusia punya ikhtiar, manusia punya kehendak, bisa memilih menjalankan atau tidak. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa perkara yang mampu atau yang bisa menolong seseorang untuk bersabar dari kemaksiatan, karena ini juga membutuhkan mujahadah, membutuhkan perjuangan yang berat, juhud untuk tidak melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kuatnya dorongan dari dalam diri manusia untuk merasakan kelezatan-kelezatan dunia yang keumumannya itu banyak berupa kemaksiatan, di samping syaitan mengajak manusia, menggoda manusia untuk melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya membutuhkan perjuangan yang berat untuk seseorang itu bisa bersabar, tidak melanggar larangan Allah, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibn Qayyim rahimallahu taala di dalam kitab beliau Tariqul Hijratain, beliau menyebutkan ada beberapa sebab, 10 sebab su'in al-sabri al-ma'siyah yang bisa menolong seseorang untuk bersabar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ilmu al-abdi biqabhiha wa razalatiha wa danatiha. Seorang hamba itu mengetahui tentang buruknya, jeleknya, dan rendahnya kemaksiatan tersebut. Yang pertama, seseorang harus mengetahui bahwasanya kemaksiatan itu adalah perkara yang jelek, perkara yang buruk dan rendah. Sehingga dengan mengetahui ini, dia pun akan meninggalkannya dan bersabar. Yang kedua adalah al-haya minallah subhanahu wa ta'ala, merasa malu kepada Allah. Kita malu kepada Allah, ada rasa malu dalam jiwa seseorang, malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sungguh banyak mencurahkan rahmatnya, kenikmatannya kepada kita, diberikan kesehatan, diberikan harta yang banyak, punya kesempatan, punya waktu luang, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang mestinya seorang hamba di dalam membalas kenikmatan tersebut untuk bersyukur kepada Allah. Di antara bentuk syukur itu syukur bil jawarih, syukur dalam bentuk anggota badan. Yaitu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak bermaksud kepada Allah, menggunakan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala pada hal-hal yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah, bukan menggunakan rezeki, menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk bermaksiat kepadanya. Allah berikan kepada kita kesehatan, al-mal, harta, maka pergunakan kesehatan, pergunakan harta itu dalam ketaatan kepada Allah. Mestinya seorang itu malu kepada Allah, begitu banyak curahan nikmat dan rahmat kepadanya, kepada kita, lalu kita membalas dengan bermaksiat kepada Allah. Kalau rasa malu ini kepada Allah muncul, maka orang itu akan meninggalkan maksiat. Allah melarang ini, Allah melarang zina, Allah melarang riba. Kenapa saya harus makan riba? Malu kepada Allah. Istahyu minallahi haqqal haya, kata Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud kepada para sahabat Rasul, mata istahyu minallahi haqqal haya. Kunna nastahi minallah walhamdulillah. Kata Rasulullah, istahyu minallahi haqqal haya, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Mereka pun mengatakan, kunna nastahi minallah walhamdulillah, kami sudah merasa malu kepada Allah walhamdulillah. Maka Rasulullah mengatakan al-siyau minallahi haqqal haya, yang namanya malu sebenarnya kepada Allah, an tahfaz ar-ra'sa wa ma hawa wa an tahfaz al-batna wa ma wa'a. Engkau menjaga kepalamu dan apa-apa yang ada di dalam kepalamu, ada mata, ada telinga, ada lisan, kamu jaga. Jaga dari mana? Dari apa? Dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Wa antahfadzul batna wa ma wa'a, dan kau menjaga perutmu dari apa yang kau masukkan ke dalam perutmu, harus yang halal. Jangan masukkan dalam perutmu yang haram. Dan juga kau jaga apa yang ada di sekitar perutmu, yaitu al-farj, jaga kemaluanmu. Jaga al-farj dari melakukan pada perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang sudah melakukan ini, maka dia sungguh telah merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antadkhul bila, dan kau mengingat ini bahwasanya kau nanti akan menjadi tulang belulang. Ini yang kedua, perkara yang membantu untuk bersabar dari maksiat, munculkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mura'atun ni'ma 'alaik wa ihsanuhu ilaik, yaitu kau menjaga kenikmatan yang Allah berikan kepadamu dan kebaikannya Allah kepadamu. Kamu jaga kenikmatan tersebut dan kamu jaga kebaikan-kebaikan Allah yang Allah berikan kepadamu. Fa inna dzunub tuzilu ni'am wala bud, karena sungguhnya az-zunub, kemaksiatan itu tuzilun ni'am wala bud, itu menghilangkan kenikmatan-kenikmatan, wala bud, dan mesti, sesuatu yang mesti, dosa-dosa itu bisa menghilangkan an-ni'am, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan dengan dosa-dosa hamba. Allah cabut kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, dicabut kembali kenikmatan tersebut, diberikan kenikmatan harta, kemudian dia bermaksiat dengan hartanya itu, maka Allah cabut, timpakan musibah kepadanya. Bagaimana Qarun diberikan kenikmatan yang sangat banyak, namun dia ingkar dan kufur kepada Allah, mengatakan innama utitu ala ilmin indi, sungguhnya aku diberikan ini, aku mendapatkan ini karena ilmu yang aku miliki. Lalu ditenggelamkan oleh Allah, ditelan bumi hartanya seluruhnya, dan termasuk dia juga ditelan bumi. Demikianlah az-zunub tuzilun ni'am, dosa-dosa itu menghilangkan kenikmatan. Maka kalau orang itu menyadari bahwasanya ini maksiat, kalau saya melakukannya bisa jadi dengan saya melakukan kemaksiatan ini kemudian Allah mencabut kenikmatan. Kenikmatan yang ada pada diri kita, kenikmatan sehat, kenikmatan bisa kita melihat, bisa berbicara, bisa mendengar, sehingga Allah cabut karena seringnya melihat kemaksiatan, seringnya mendengar kemaksiatan, Allah cabut nikmat penglihatan, menjadi tidak melihat, menjadi buta, menjadi tuli, atau harta-harta yang Allah berikan kepadanya dipakai bermaksiat pada keperluan-keperluan yang itu tidak berikan faedah kepadanya dunia dan akhiratnya, justru pada perkara yang dimurkai Allah, Allah cabut kenikmatan tersebut. Fama adnaba abdun zamban illa zalat anhu ni'matan min Allah bihasabi dhalika zamb. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidaklah seorang hamba itu melakukan satu dosa kecuali hilang diangkat darinya satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang bermaksiat, satu kemaksiatan Allah cabut satu kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Biasa bidzalika dzam, sesuai dengan dosa yang dilakukan itu. Fa in taba raja'at ilaihi aw mithliha. Kalau kemudian dia bertaubat dari dosa tersebut, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kembali pula nanti kenikmatan itu kepadanya. Allah berikan, Allah kembalikan kenikmatan itu kepadanya, atau yang semisalnya. Wa in asarra lam tarji, kalau sekiranya dia terus-menerus lam tarji ilaih, dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa atau kemaksiatan itu, maka senantiasa dosa itu tuzilu anhu ni'mah, dosa tersebut menyebabkan tercabutnya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, hatta sampai taslibu ni'am puluha, tercabut seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah merubah pada sesuatu kaum sampai kaum tersebut merubah apa yang ada pada diri mereka. Dan termasuk kenikmatan yang paling besar, kata beliau, wa'adhamu ni'am al-iman, kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan iman. Dan dosa-dosa seperti beliau az-zina was-sarqah wa syurbul khamr, dosa-dosa seperti berzina, mencuri, minum khamr, wantihab, nuhbatan, merampas harta orang, yuziluha wa yaslubuha, ini bisa menghilangkan nikmat keimanan tersebut dan bisa mencabut kenikmatan iman. Kita khawatirkan kalau seorang terus-menerus dalam kemaksiatan itu tercabut iman dalam yang ada dalam hatinya, ini dosa. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, adnabtu dhanban, aku melakukan satu dosa, fahurimtu qiyam al-lail sana, aku pun diharamkan qiyam al-lail selama satu tahun. Bahkan ketika Al-Hasan al-Basri tanya pada seseorang, dia mengatakan, saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk qiyamul lail, untuk bangun. Saya sudah siapkan air untuk berwudu. Saya sudah berniat untuk bangun salatul lail, tetapi tetap saja saya tidak bisa. Apa kata Al-Imam Al-Basri? Qayyadatka dhunubuk. Sungguh dosa-dosamu itu telah mengikatmu. Karena dosa-dosamu yang banyak itulah mengikatmu, menjadikan engkau tidak diberi taufik untuk qiyamul lail, menjadi malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disebutkan oleh sebagian salaf, mereka mengatakan, aku berbuat satu dosa, dengan satu dosa tersebut aku diharamkan bangun malam selama satu tahun. Fa'inal ma'asi narun ni'am ta'kuluha sama ta'kulun nar al-hatab. Sesungguhnya al-ma'asi, kemaksiatan itu adalah api bagi kenikmatan. Ta'kuluha, yang akan membakar, yang akan memakan kenikmatan tersebut, sebagaimana api itu membakar dan memakan al-hatab, kayu bakar. Yang keempat diantaranya, mimma yu'inil as-sabri, yang maksiatillahi ta'ala membantu kita untuk sabar dari kemaksiatan, tidak melakukan kemaksiatan, adalah khawfullah wa khasyatu iqabih, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khasyah iqabih, dan takut terhadap iqab, hukumannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa ada atau muncul pada diri seseorang khauf, takut kepada Allah dan takut dari iqabnya, adalah orang-orang yang membenarkan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya dan rasulnya. Dan ini sebab-sebab yang menguatkan keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin orang mengetahui dan mengenal Allah, maka akan semakin tumbuh dan muncul rasa takutnya kepada Allah. Maka mempelajari agama ini, belajar akidah, belajar tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal nama-nama Allah, itu membantu seseorang untuk muncul rasa takut kepada Allah. Dan itulah hakikatnya ilmu, buahnya ilmu, melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang paling berilmu. Adapun orang-orang jahil, orang yang bodoh, itu dia tidak takut kepada Allah. Maka berani dia melanggar larangan Allah, menganggap ringan, menganggap sepele keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada pengagungan kepada kehormatan, keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala, Beda kalau orang berilmu, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengetahui nama dan sifatnya, mengetahui syariatnya Allah, maka dia akan mengagungkan karaman Allah, takut. Dia akan takut mendekati larangan Allah, apalagi melakukan keharaman, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Siapa mereka al-ulama? Orang yang mereka memiliki ilmu. Maka pentingnya kita talabatul ilm, menuntut ilmu. Dengan ilmu itu lahir rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengenal siapa Allah. Naam. Kafa bil ilmi khasyatan. Kata Imam Ahmad, cukuplah ilmu itu khasyah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. ويدعو في ضعفها برعبهما. Jadi yasbut khauf wa khasyah iqabihi dengan membenarkan pada janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya dan rasulnya. Dan inilah sebab-sebab yaqwa bil ilmi wal yakin, menjadi kuat dengan ilmu dan yakin. Wa yad'u fi dha'fihima, dan akan menjadi lemah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bi dha'fihima, seiring dengan lemahnya ilmu dan lemahnya keyakinan. Jadi perkara yang mampu untuk menumbuhkan takut kepada Allah, takut dari iqabnya Allah adalah ilmu dan keyakinan. Semakin kuat ilmu dan semakin kuat keyakinan, maka akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah seseorang. Namun semakin lemah ilmu dan keyakinannya kepada Allah, maka juga semakin tipis, semakin sedikit rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang rasa takutnya kepada Allah itu sudah enggak ada, maka dia enggak peduli ini haram, ini halal. Diterjang semuanya. Tidak peduli ini haram, harta orang diambil, curi, dirampas, sudah tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa takut terhadap siksaan Allah. Kemudian yang kelima, mahabbatullahi azza wajal, cinta kepada Allah. Wahia aqwal asbab as-sabri an mukhalafatihi wa ma'asihi. Yang kelima adalah kecintaan kepada Allah. Kita cinta kepada Allah, dan ini sebutkan Al-Qayyim termasuk sebab yang paling kuat di dalam sabar, di dalam kesabaran dari menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, menyelisih perintahnya, wa ma'asihi, dan bermaksiat kepadanya. Fa innal muhib liman yuhabbuti. Karena seorang yang cinta itu kepada orang yang dicintai, muti, mesti dia taat. Jangankan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sama manusia. Kalau seseorang laki-laki cinta kepada seorang perempuan, itu dia taat. Apa yang diinginkan oleh pujaannya itu dipenuhi. Belikan ini, belikan ini. Dan dia sama sekali tidak mau kalau orang yang dicintainya itu marah kepadanya, tidak ridho kepadanya. Ini dalam urusan manusia dengan manusia. Nah, dalam kaitan dengan Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih tinggi lagi. Karena kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa, yang maha perkasa, dan mengabulkan permohonan, bisa menyelamatkan kita dari musibah, dari perkara yang kita khawatirkan, kita takutkan, mengabulkan doa, maka tentu orang yang mengaku cinta kepada Allah akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa kullama qawiya sultan mahabba fil qalbi kana iqdahu lit ta'ah wa tarkul mukhalafa aqwa. Setiap kali kuat sultan mahabbah, kecintaan, fil qalbi, dalam hati seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, kana qidahu lit ta'ah, maka qidahnya, konsekuensinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah taat, taat kepada Allah, wa tarkul mukhalafah aqwa, dan meninggalkan dari menyelisihi Allah, menyelisihi perintahnya itu lebih kuat. Semakin kuat sultan mahabbah, kekuatan cinta dalam hati seorang kepada Allah, maka juga akan semakin kuat ketaatannya kepada Allah, semakin kuat dia meninggalkan dari menyelisihi perintah Allah. Jadi tergantung kepada kekuatan cinta. Kemudian berikutnya, kuwatul ilm bisu'i akibatil ma'siyah wa qabhi athariha wa ad-darar an-nasi'ina minha min sawda min sawad al-wajhi wa zulmat al-qalbi wa dhaykihi wa ghammihi wa husnihi. Kuatnya ilmu tentang su'a akibat al-ma'siyah, jeleknya akibat kemaksiatan itu, dan jeleknya pengaruh kemaksiatan itu, serta ad-darar, bahaya, an-nashi'ina yang muncul dari kemaksiatan tersebut berupa apa dararnya, bahaya-bahaya yang muncul dari kemaksiatan, saudal wajh, yaitu wajah menghitam, wajah menghitam, orang yang banyak melakukan maksiat itu wajahnya hitam. Demikian juga disebutkan Abdullah ibn Abbas, inna lil ma'siyah, bahwasanya pada kemaksiatan itu sauda al-wajh, sauda al-wajh itu menjadikan hitam wajah, tidak berseri, tidak bersinar, itu kelihatan dari wajahnya orang-orang yang melakukan atau pelaku kemaksiatan, pelaku dosa, wajahnya gelap. Wa zulmatul qalbi, dan juga hatinya gelap. Hatinya itu gelap. Kalau hati gelap, nanti matanya gelap juga. Bermata gelap dia. Kalau sudah bermata gelap, maka kejahatan, kejelekan yang akan dilakukan. Ini pengaruh dari dosa. Maka orang yang memiliki ilmu yang kuat tentang akibat jelek maksiat akan meninggalkan kemaksiatan itu. Jadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Ahmad Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal idza aznaba 'abdu dzamban, kalau seorang hamba itu melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatus sauda. Kalau seorang hamba melakukan satu dosa, maka ditempelkan, ditilik titik-titik hitam di qalbihi, dalam hatinya. Wa intaba wastaghfara wa naza'a, kalau dia taubat, kalau dia istighfar, kalau dia meninggalkan kemaksiatan itu, sukira qalbu, hatinya bersih kembali, titik hitam tadi hilang, jadi putih kembali hatinya. Wa in zadat hatta ta'liwa qalbahu, kalau dia ngulang lagi, enggak taubat, istighfar, malah diulang, zadat, akan semakin bertambah titik hitam tersebut. Dua kali diulang lagi, terus ada lagi satu yang dilakukan lagi. Ikut orang, dia lihat orang maksiat, ikut juga di situ. Diajak minum, ikut juga minum. Maka semakin bertambah titik hitam tersebut, hatta ta'lua qalbahu, hingga titik hitam tersebut sudah menyelimuti hatinya. Sudah tidak ada lagi titik yang putih. Sudah gelap semua hatinya. Disebabkan karena dosa, maksiatan. Dari karan, itulah kotoran-kotoran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalla bal ran la qulubihim makan yuksibun. Kalla, kalau tidak, bahkan ran, kotoran-kotoran pada hati-hati mereka, maka nuyak sibuk dari apa yang mereka lakukan, jadi kotor hatinya, menjadi gelap hatinya. Maka sebagaimana disebutkan Al-Muqayyim dan juga Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tentang akibat atau asar jelek dari kemaksiatan itu adalah kegelapan hati, kegelapan hati. Wa dhaikihi wa ghamnihi gundah gulana wa husnihi, dan kesedihan, itu semua akibatnya. Wa bughdun nas ilaihi, dan kebencian manusia kepadanya. Yang keenam, yang ketujuh, ya, syarafun nafs wa zaka'uha wa fadluha, mulianya, kemuliaan jiwa dan kesucian jiwa, dan fadluha, keutamaannya. Sucikan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Maka di antara perkara yang bisa menolong seorang untuk menjauhi kemaksiatan Allah adalah dengan jiwa yang dia suci, jiwa yang suci, jiwa yang mulia. Nah, jadi akan menghalang kesucian dirinya, kemuliaan dirinya, menghalangi dia melakukan kemaksiatan. Oh, maksiat itu perkara yang denik, rendah, jelek. Oh, saya melakukan ini, saya termasuk orang yang mulia, dimuliakan orang, termasuk ahlul al-fadl, al-salah, dikenal orang yang baik, dikenal orang yang datang ke masjid taat, apa namanya, salat berjamaah, tidak pernah ketinggalan, suka menolong orang, suka membaca Al-Quran, menghadiri majlis ta'lim. Kalau kemudian saya melakukan kemaksiatan, tentu akan mengotori jiwa, jiwa saya sendiri. Maka ini menjadi penghalang kemuliaan jiwa. Yang kedelapan, qasrul amal wa ilmuhu bi sur'ati intiqalihi wa annahu kamusafir dakhala qaryatin. Qasrul amal, tidak panjang angan-angannya, pendek keangan-angan. Orang panjang angan-angannya itu pengen, saya nanti pengen punya mobil, pengen punya rumah yang bagus, pengen punya ini, sehingga berangan-angan. Dia bisa mewujudkan angannya itu, gimana caranya? Maka dia pun jatuh maksiat. Bisa punya mobil, pinjam uang di bank, maksiat. Atau dia mencuri harta orang lain, atau dia menipu. Al-muhim keinginannya itu, angan-angannya terpenuhi, tercapai. Dia tidak peduli dengan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang panjang angan-angannya, pengen ini, pengen itu, nanti dia akan terseret ke dalam kemaksiatan. Tapi kalau orang pendek, enggak banyak, yang penting saya bisa ibadah kepada Allah, punya motor, kendaraan, bertaklim, punya rumah sederhana, dan ini termasuk perkara yang tulul amal. Ini disebutkan Ibnul Jauzi rahimallahu taala, alamatul syaqawah, termasuk tanda-tanda kesengsaraan seseorang. Nah, di antaranya tulul amal, orang itu panjang angan-angannya. Wa ilmuhu bi surati intiqalihi, dan ilmunya, dia mengetahui, bi surati intiqali, dia akan cepat nanti berpindah dari dunia ini, pindah ke alam kubur. Bahwasanya dia ini seperti seorang musafir yang melakukan perjalanan. Musafir. Seorang yang musafir tidak akan berangan-angan akan tinggal di tempat yang dilewatinya, di negeri yang dilewatinya. Dia mesti akan berpikir akan kembali ke kampungnya, bertemu dengan keluarganya. Ini musafir. Dia hanya singgah sebentar, kemudian dia tinggalkan. Wahuwa man ma'ala al-quruj minha aw karraki fi dhilli syajarah. Maka dia akan berpikir yang segera keluar dari negeri yang dia singgahi tersebut. atau seperti seorang rakib, seorang pengendara melakukan safar. Yastadillu fi dhilli syajarah thumma syara wa taraka. Dia hanya sejenak bernaung, beristirahat di bawah pohon, kemudian dia berjalan dan meninggalkannya, meninggalkan tempat bernaungnya tadi. Qum fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Murid Abdullah bin Umar Al-Bukhari, qum fid dunya gharib, jadilah engkau orang di dunia seperti orang asing. Orang asing. Yang orang asing itu tidak akan berpikiran untuk tinggal di tempat yang dia singgahi. Wa'abiru sabil, atau orang yang menyeberang satu jalan. Orang yang berjalan. Yang kesembilan, mujanabah al-fudul, menjauhi al-fudul, kelebihan-kelebihan. Di mat'am wa mashrab, menjauhi kelebihan dalam, berlebihan dalam masalah makan dan masalah minum. Dan pakaian, tidur. Wa istimahu bin nas, dan berkumpul dengan manusia. Kalau banyak makan, berlebihan dalam makan, berlebihan dengan minum, ini bikin orang malas, menjadikan hati menjadi mati. Dalam pakaian juga, berlebihan dalam berpakaian yang menjadi sombong, berlebihan dalam tidur, ya, menjadi malas, menjadikan hati semua mati. Kalau hati menjadi mati dan menjadi keras, min asbabil qaswatil qalbi, menjadi sebab atau diantara sebab-sebab qaswatil qalb, hati itu menjadi keras bahkan mati. Diantaranya banyak makan, banyak tidur, banyak minum, dan juga ijtinab, janabah ijtima' an-nas, berkumpul dengan manusia, senangnya ngumpul, senangnya bercengkrama, senangnya pengen ngobrol. Maka ini bisa membawa kepada kemaksiatan. Apa yang diomongkan, tiap hari ngumpul. Apa yang diobrolkan, ya nanti aib-aib manusia yang dibicarakan sulan-sulan, jatuh dalam ghibah atau ngobrol masalah hal-hal yang jun, hal-hal yang enggak pantas diobrolkan terkait dengan suami istri misalnya, terkadang seperti itu. Aib-aibnya sendiri, rahasia rumah tangganya dicitrakan. Kenapa? Karena seringnya berkumpul dengan manusia. Nanti ketemu orang yang suka bicarakan rahasia rumah tangganya, ikut juga dia cerita. Maka termasuk ini, ya, di antara sebab tidak banyak bergaul dengan manusia, uzlah. Mau dirimu tinggal di rumah, baca kitab, baca Quran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini punya sebab keselamatan seseorang. Ketika orang itu betah dia di rumahnya, beribadah di rumahnya, tidak kemudian keluar, bercampur dengan manusia yang di situ banyak fitan, banyak fitnah. Man najaa ya Rasulullah, siapa yang selamat, apa ajla atau apa jalan keselamatan dia Rasulullah. Rasulullah SAW menyebutkan diantaranya, wal yasa'ka baituk, hendaknya engkau merasa lapang dengan tinggal di rumahmu. Air rumahmu menyenangkan kamu. Tinggal di rumah, senang tinggal di rumah, tidak keluar. Ada banyak fitan di luar. Wa baqi ala khati'atik, tangisi dosa-dosamu. Di antara an-najah, jalan keselamatan. Kemudian yang ke-10, tsabatus syajar al-iman fil qalbi, kokohnya pohon keimanan di dalam hati. Ini di antara yang disebutkan beliau Ibnu Qayyim dalam kitab Tariqatul Hijratain. Sebab-sebab yang bisa membantu seseorang untuk sabar dari kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar dari takdir Allah Subhanahu wa taala, sabar dari bala, sabru al bala, sabar dari musibah yang menimpa. Ini juga ada sebab-sebab yang bisa membantu menolong seseorang untuk bersabar dari musibah. Di antaranya seorang itu mengetahui bahwasanya musibah yang menimpa dirinya itu adalah merupakan sebab gugurnya dosa-dosa. Dia bersabar. Dia mengetahui bahwa musibah yang menimpa ini adalah penggugur dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan Sa'id al-Khudri di sahih, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin hatta syauqa yusakuha illa kafarallahu biha khotoyah." Ma yusibul muslim, tidaklah tertimpa seorang muslim min wasabin wala nasabin dari letih lelah dan sakit, wala ghammin wala hazanin, rendah gulana kesedihan, sampai duri yang menusuk dagingnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghapuskan, menggugurkan dengannya itu dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Maka orang tahu itu musibah. Apa saja musibah itu? Sakit, musibah anaknya meninggal, ini semua musibah. Kendaraannya rusak, kabar dia karena dia yakin ini adalah penggugur dosa. Maka orang itu kan sabar dari musibah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan balasan pahala yang besar kepada orang-orang yang bersabar. Innama yufassabiruna ajruhum bighairi hisab. Innama yufassabiruna, sesungguhnya diberikan balasan sempurna orang-orang yang bersabar, bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa batas. Allah menyempurnakan balasan kepada orang-orang yang bersabar tanpa hisab, tanpa batas. Kalau kita mengetahui semua ini, Allah timpakan musibah, lalu kita mengetahui di balik musibah ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dengan bersabar. Dan juga musibah itu menjadi bukti rasa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza Allah taala idza habba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah berikan ujian kepadanya. Maka ini menjadi bukti cinta Allah kepada kita. Sayyidullah, ini menjadi bukti. Pertanda itu Allah masih sayang kepada saya. Diberi musibah. Inna Allah idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah uji, Allah berikan bala, musibah kepadanya. Demikian juga dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yurillahu bi khairan yusibha minhu." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah berikan ujian, cobaan, musibah kepadanya. Ini semua membantu. Ya, kita, kalau kita mengetahui keutamaan bersabar dari musibah, sehingga dengan mengetahui keutamaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita pun kalau timpa musibah bersabar dan ihtisab berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan banyak lagi keutamaan bagi orang-orang yang bersabar dari musibah, termasuk ujian keimanan. Ujian keimanan bagi seorang adalah Allah berikan musibah kepadanya. Asadu nas bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling berat ujiannya, cobaannya adalah para nabi, kemudian yang setelah nabi dalam tingkat keimanan. Semakin tinggi keimanan seorang kan semakin besar juga cobaannya. Khana bidin rahimani wa rahmatullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Naktabi bidal qadar, subhanakallahumma bihamdik, hadza la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.